إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan mafasidu syirki wa atrari. Mafasidu syirki wa atraruhu, kerusakan-kerusakan syirik dan bahaya kesyirikan. Setiap yang dilarang oleh Allah SWT, ikhwah, semuanya mengandung bahaya. Karena sifatnya syariat ini datang untuk mewujudkan masalih dan menghindarkan mafasid. Semua yang diperintahkan Allah Ta'ala itu akan membawa kepada maslahat, kebaikan. Dan semua yang dilarang Allah Ta'ala, dia akan mendatangkan mara bahaya seandainya itu dilakukan. Sehingga seorang mukmin yang telah mengikatkan hatinya iman kepada Allah Ta'ala, dia selalu berusaha untuk bagaimana mewujudkan setiap perintah Allah agar terwujud masalih dan agar dan menghindarkan setiap yang dilarang oleh Allah Ta'ala agar terhindar dari mafasid. Masalih dan mafasid besar kecilnya juga tergantung perintah dan larangan Allah Ta'ala. Perintah yang akan datangkan masalih terbesar adalah tauhid, dan larangan yang akan mendatangkan mudharat yang besar adalah syirik. Dan kita sekarang akan melihat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan mafasidu syirki wa atraruhu. Silakan baca. Kerusakan dan bahaya syirik. Perbuatan syirik menyebabkan banyak kerusakan dan bahaya, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Adapun kerusakan dan bahaya yang menonjol ialah, yang pertama, syirik merendahkan martabat manusia. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Mengapa bisa begitu? Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, telah memuliakan mereka, telah mengajarkan pengetahuan tentang alam ini, dan telah menjadikan semua yang ada di langit maupun di bumi tunduk kepada mereka. Pendek kata, Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di jagat ini. Akan tetapi mereka lupa atau tidak tahu akan hakikat kemuliaan dirinya. Mereka lalu menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahan. Mereka tunduk dan menghinakan diri di hadapan makhluk tadi. Berbagai bentuk kehinaan manusia itu sampai hari ini masih bisa kita saksikan. Ratusan juta orang-orang Hindu di India menyembah sapi-sapi yang Allah ciptakan untuk membantu meringankan pekerjaan mereka, atau untuk disembelih untuk dimakan dagingnya. Contoh lainnya, sebagian dari umat Islam rela menginap di kuburan untuk meminta berbagai kebutuhan mereka. Padahal orang-orang yang ada di dalam kubur itu adalah makhluk Allah, juga seperti mereka, apalagi sudah meninggal. Sehingga jelas-jelas tidak akan mampu memberikan kemanfaatan sedikit pun maupun mencegah terjadinya mara bahaya. Al-Husain misalnya, dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari pembunuhan. Lalu bagaimana mungkin dia mampu mencegah bahaya agar tidak menimpa atau mendatangkan manfaat untuk orang lain? Sebenarnya justru orang yang telah meninggallah yang membutuhkan doa dari orang-orang yang masih hidup. Jadi kitalah yang mendoakan mereka, bukan malah kita yang berdoa dan memohon kepada mereka, lalu menjadikan mereka sesembahan selain Allah. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan sesembahan-sembahan selain Allah yang mereka seru itu sebenarnya tidak mampu membuat sesuatu pun, bahkan mereka sendirilah yang dibuat oleh orang. Sesembahan-sembahan itu hanyalah benda mati, sama sekali tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapan para penyembahnya itu akan dibangkitkan. Quran Surat An-Nahl ayat 20-21. Allah SWT juga berfirman, yang artinya, barang siapa mempersekutukan Ya. Quran surat Al-Hajj ayat 31. Mari kita lihat beberapa poin yang beliau bawakan di sini, yang termasuk mafasidus syirki, beberapa dampak kerusakan dari perbuatan syirik. Dan telah kita pelajari kemarin insyaallah, syirik itu meliputi syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik asma dan sifat. Sebagaimana orang tidak dikatakan mentauhidkan Allah sampai dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Inna lisyirki mafasida wa abraran. Sesungguhnya syirik itu memiliki beberapa kerusakan dan mudarat, mara bahaya. Fi hayatil fardh wal mujtama', ini kerusakan dan bahaya yang sangat banyak, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ahammuha, di antara mafasid, kerusakan-kerusakan dan mara bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan syirik, yang pertama adalah asyirku mahanatul insaniyah. Asyirku muhana, syirik itu menghinakan manusia. Manusia Allah ciptakan sebagai hamba yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Dan Allah jadikan anak Adam itu tuan yang mengelola alam semesta. Alam semesta Allah ciptakan untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang di muka bumi untuk kalian. Semua yang di bumi itu untuk kalian, untuk diolah oleh manusia. Dan Allah jadikan manusia khalifah, pemakmur yang secara bergantian memakmurkan bumi, sehingga mengelola bumi menjadi sebaik-baik pengelolaan. Akan tapi ada yang membuat kemudian manusia menjadi hina, di antaranya adalah perbuatan kesyirikan. Innahu ihanatul karamah, innahu ihanatul karamatil insan. Sesungguhnya syirik itu benar-benar menghinakan kemuliaan manusia. Wan khitatil liqadri, dan syirik itu akan menurunkan derajat manusia. Wan khitatul liqadri, dan syirik itu akan menurunkan derajat manusia. Wa mansilatihi, dan menurunkan kedudukannya. Yang kedudukan manusia asalnya adalah tinggi, dengan akal yang Allah berikan kepada manusia dan kemampuan mengatur alam semesta. Faqad istakhlafa Allahu fil ardi wa karramahu wa 'allamahu al asma'a kullaha. Allah telah menjadikan manusia khalifah, ini pengelola bumi, yang datang silih berganti untuk memakmurkan bumi. Allah telah muliakan manusia dengan segala perangkat yang menjadikan manusia lebih mulia daripada makhluk yang lainnya. Wa 'allamahu al asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan nama-nama kepada manusia semuanya. Sebagaimana Allah tunjukkan kepada malaikat bagaimana Adam lebih bisa menyebutkan nama benda-benda, karena Adam diajarkan oleh Allah Ta'ala yang malaikat tidak Allah ajarkan tentang perkara-perkara tersebut. Waja'ala wa sakhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah telah menundukkan semua yang di langit, menundukkan semua yang di bumi, untuk manusia, sehingga manusia bisa mengolah apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki kemajuan-kemajuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi diantaranya adalah hasil produk pengolahan manusia terhadap apa yang telah tersedia di alam semesta ini. Manusia Allah berikan kemampuan untuk bisa mengolah, dan manusia tingkatnya adalah mengolah. Semuanya sudah ada, sudah tersedia. Pesawat, bahan-bahan untuk membuat pesawat itu semuanya sudah ada. Apa yang belum ada? Apa yang manusia ciptakan sendiri dari bahan-bahan pesawat itu? Ya enggak ada, semuanya sudah ada. Artinya ada itu bahan dasarnya sudah disediakan semuanya Allah Ta'ala. Manusia Allah berikan kepandaian untuk mengambil ibrah. Pesawat terbang dengan burung-burung yang ada di antaranya. Kemudian kapal di lautan, kapal selam dengan ikan-ikan, kendaraan-kendaraan darat, dan berbagai macam yang manusia hasilkan, hasil keterampilan pengolahan manusia, yang semuanya itu merupakan bagian kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu mana? Wa ja'ala law saya ay siyadah ala kulli ma sebagian dari unsur di alam ini sebagai ilah yang disembah, yang dia menundukkan diri kepadanya. Yafa'u lahu wa yudhil, yang dia menundukkan dirinya dan menghinakan di hadapan makhluk tersebut. Padahal manusia adalah makhluk yang paling mulia dengan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu ihanati lil insani akthar min ayyara ila yaumina hada. Kinaan mana lagi yang dialami oleh manusia yang lebih banyak seperti yang terlihat pada zaman kita sekarang ini? Di antara fenomena yang ada di zaman kita ini, contohnya adalah penyembahan kepada sapi, yaitu ibadatul asnam, penghambaan kepada sapi. Di India, kata beliau, mi'ati al malayin, ratusan juta dari kalangan manusia, mereka ya'budun al baqar, mereka menyembah kepada sapi. Sedangkan sapi itu adalah Allah ciptakan lil insan, untuk manusia, li takhdimu wa ya sahihah wa yaquluha wa yadabiha. Di antaranya adalah litukhdimahu, supaya sapi-sapi itu dia berkhidmat kepada manusia, untuk menarik, untuk membaca, untuk ini berkhidmat litukhdimahu. Dan ini dibenarkan, bukan mendzalimi sapi pakai membaca kemudian dipakai untuk menarik gerobak, dipakai untuk ini mewujudkan sebagian kebutuhan manusia. Ini bukan mendzalimi sapi, memang plotnya situ. Mendzalimi itu kalau dia dibebani bukan pada porsinya. Kambing umpamanya jadikan tumpaan, wong telu numpak pedus semuanya. Ya, kambing bukan hewan tunggangan. Tapi kalau kuda ditunggangi bukan zalim, karena kuda memang hewan tunggangan. Yang selama dipakai untuk sesuatu yang memang diplotkan untuk dengan manusia dan tidak di luar beban mereka, maka ini sesuatu yang memang Allah ciptakan binatang-binatang itu untuk berkhidmat kepada manusia. Disembelih untuk dimakan dagingnya. Tsumma tara ba'dul muslimin yaqufuna 'ala quburil mauta. Lalu Anda akan melihat sebagian muslimin itu mereka iktikaf di sekitar kuburnya para mayit. Wa yas'alunahum hajatihim. Lalu mereka meminta hajat-hajat mereka, mengajukan segala permintaan hajat mereka. Wa hum abidun misluhum. Sedangkan yang dia minta dalam kubur itu adalah statusnya hamba seperti mereka. La yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'ah. Yang mereka itu tidak punya kemampuan untuk menolak mudharat atau mendatangkan manfaat. Karena memang mereka adalah hamba, kemampuannya juga sesuai dengan kemampuan hamba. Husain contohnya, yang diagung-agungkan oleh sebagian orang sampai pada tingkat disembah. Fal Husain radhiyallahu anhu lam yastati ayamna'a an nafsi al-qatla. Husain itu tidak mampu untuk menangkis kematian yang menimpa dirinya. Ketika Husain terbunuh dalam ini peristiwa ketika di Kufah, Husain dia tidak mampu untuk mencegah kematian dari dirinya. Fakaifa yadfa'u min ghairihi al-bala. Bagaimana dia akan bisa menolak bala yang menimpa orang lain? Wong untuk dirinya saja dia enggak bisa menolak, apalagi bala yang akan menimpa kepada orang lain. Maka lebih mungkin lagi, fakaifa yadfa'u min an ghairihi al-bala. Maka bagaimana dia akan bisa menolak bala yang menimpa kepada orang lain? Wa yajlibu naf, dan akan bisa memberikan kemanfaatan. Wal amwat yahtajuna ila du'ail ahya. Orang yang sudah mati itu lebih butuh kepada doanya orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati itu sudah tutup kesempatan untuk beramalnya, tutup. Segala permintaan mereka sudah lagi berlaku. Yang berlaku itu apa yang dilakukan orang yang masih hidup. Dia mendoakan orang lain. Dia itu berbuat atas nama orang lain yang sudah mati. Boleh. Dalam rangka untuk dia, yaitu sampainya pahala yang dia hadiahkan. Dia mendoakan yang masih bisa bermanfaat untuk orang yang sudah mati. Adapun yang sudah mati tidak bisa apa-apa. Dia tinggal menunggu proses pengadilan Allah. Apa yang dialami di alam barzakh sampai nanti dia menjalani di ardhul mahsyar. Wal amwat yahtajuna ila du'ail ahya. Orang yang mati itu lebih butuh kepada doanya orang masih hidup. Fanahnu nad'u lahum. Kita mendoakan untuk mereka-mereka yang sudah mati. Wala nad'uhum min dunillah. Bukan justru meminta kepada yang sudah mati. Yang sudah mati itu mereka tidak bisa lagi apa-apa. Maka mereka lebih butuh kepada apa yang kita perbuat untuk mereka. Qala Allah Ta'ala, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yashkuruna ayyana yub'atsun. Orang-orang yang mereka menyekutukan Allah, ini beribadah kepada selain Allah, mereka ini la yakhluquna syai'an, tidak menciptakan apapun, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka diciptakan. Ini diantaranya, ingat pembahasan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika membatalkan sesembahan mereka selain Allah, di antaranya dengan menunjukkan bahwa yang mereka sembah itu tidak menciptakan apa-apa, bahkan mereka diciptakan alias makhluk. Bagaimana makhluk disembah sedangkan dia sendiri adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah Ta'ala. Manusia makhluk yang dimuliakan Allah Ta'ala dengan perangkat yang Allah letakkan pada manusia. Amwatun ghairu ahya, mereka itu mayit-mayit ghairu ahya, yang tidak memiliki kehidupan. Mereka sudah mati, mereka telah masuk di alam barzah. Seandainya kita yakin betul-betul yang dikubur itu adalah wali min awliya'illah, maka tidak boleh kita meminta kepada para ahlul orang yang dikubur, karena mereka disibukkan dengan yaitu kegiatan di barzah dan ya disibukkan dengan nikmat atau azab yang dialaminya sampai hari nanti dibangkitkan Allah Ta'ala. Dan orang tidak bisa mengeklaim dirinya wali, tidak bisa. Seandainya betul-betul wali, tetap kita tidak dibolehkan meminta kepada mereka, apalagi yang tidak jelas apakah yang dikubur itu betul-betul wali atau bukan. Wa may yasuruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu pula kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Maka alangkah sangat buruknya tamsil yang dibuat oleh Allah Ta'ala tentang syirik. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafu at-tayr aw tahwi bi-rihu fi makanin sayyiq. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah, maka seakan dia adalah benda yang dijatuhkan dari atas lalu disambar oleh burung, atau dia ditiup oleh angin ke arah yang tidak jelas kemana dia akan jatuh. Ini tamsil perbuatan syirik yang menunjukkan tentang buruknya perbuatan kesyirikan tersebut. Hidupnya goncang, terumbang ambing, kayak benda yang dilemparkan sehingga dia jatuh ke tempat mana gak jelas. Ini kehidupan orang-orang miskin yang tidak memiliki ketenangan hati dan tidak bisa mengatur dengan sebaik-baiknya tentang kehidupan mereka. Kemudian yang kedua sekarang. Yang kedua, syirik menjadi sarang khurafat dan kebatilan-kebatilan. Syirik menjadi sarang khurafat dan kebatilan-kebatilan karena orang yang mempunyai keyakinan adanya sesuatu selain Allah yang berpengaruh di alam ini, apakah berupa bintang-bintang, jin, arwah, hantu atau lainnya, berarti akalnya memang siap untuk menerima segala macam khurafat dan tahayul, serta mempercayai kebenaran para dajjal atau para pembohong. Oleh karena itu, di tengah-tengah masyarakat yang akrab dengan kesyirikan, maka di situ akan laku keras profesi dukun, tukang hujung, ahli sihir, dan yang semacamnya, yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara gaib yang sebenarnya tidak akan mampu diketahui kecuali oleh Allah saja. Dan masyarakat yang sudah seperti itu kondisinya, biasanya mereka tidak mau lagi berusaha dan berikhtiar serta mencari sebab-sebab dalam memecahkan persoalannya. Ya. Yang pertama, syirik membuat manusia terhina dari derajat yang tinggi. Allah sediakan segala fasilitas, bahkan pernah mereka mengenakan diri, bahkan mengenakan diri di bawah derajat binatang. Yang kedua, asyirku wikrul khurafa wal abatil. Syirik itu sarangnya khurafat dan kebatilan. Sehingga buahnya syirik dan khurafat dan kebatilan nanggrok di dalam kegiatan amaliyah syirkiyah. Khurafat, apa itu khurafat, ikhwan? Apa itu khurafat? Apa khurafat? Khurafat Itu keyakinan yang tidak jelas jeruntrungnya atau dasarnya, sehingga hanya seperti gugon tuhon, cerita waris dari waris ke waris, sehingga menjadi sebuah keyakinan yang tidak jelas dasarnya, khurafat. Syirik menjadi sarang khurafat dan kebatilan. Li'anna alladhi ya'taqidu biwujudi mu'affir ghairillah fil qawni minal kawakib awil jinni awil asbah awil arwah yusbihu aqluhu musta'idan likulli khurafah khurafah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkeyakinan tentang adanya yang akan berdampak, akan memberikan makhluk selain Allah Ta'ala di alam ini, dari bintang-bintang yang memberikan pengaruh, jin-jin yang memberikan pengaruh, atau yang semisal dengan itu, dari arwah-arwah, sehingga dia yakin arwah-arwah, bintang-bintang, kemudian jin-jin itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, bisa membahayakan dan bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Orang-orang seperti ini, dia akalnya telah siap menerima berbagai macam khurafat dan membenarkan setiap omongan-omongan dajjal, penipu, sehingga akhirnya masyarakat yang penuh dengan syirik seperti ini, yang laris dagangannya itu adalah al-kahanah, wal-arafin, was-sakharah, wal-munajimin. Yang akan laris itu adalah para dukun, tukang ramal, tukang sihir, ahli nujum, itu yang laris. Mimman yada'una ilmal ghaib alladhi la ya'lamuha ilallah, alladhi la ya'lamuhu ilallah. Yang para dukun, paranormal, tukang sihir, mereka mengeklaim dirinya itu mengetahui perkara yang gaib, sedangkan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah semata. Sebagaimana kama yashi'u fi misli hadzal mujtama' ihmalal asbabi wasunan al-qawniyah. Sebagaimana pula masyarakat yang seperti ini, dia akan meremehkan sebab-sebab secara kauniyah, sehingga dia sering berpikir khurafat, meninggalkan melakukan sebab-sebab secara alami, karena dia menggantungkan harapannya kepada sesembahan yang mereka sembah tersebut atau yang mereka keramatkan, sehingga muncul berbagai macam khurafat-khurafat yang membuat mereka pun yaitu rendah semangat mereka untuk beramal, atau mereka telah gantungkan harapannya kepada yaitu para sesembahan tersebut, atau dia menyimpan khurafat-khurafat yang membuat mereka kemudian yaitu jauh dari menempuh sebab-sebab syar'i, sebab-sebab kauni diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita sekalian. Yang ketiga, syirik adalah kezaliman besar, yaitu zalim terhadap kenyataan yang benar, sebab kenyataan yang sebenarnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada pemilik dan pengatur alam semesta ini kecuali Allah, dan tidak ada hukum yang adil dan bijak kecuali hukum Allah. Akan tetapi orang-orang musyrik itu mengangkat sesembahan lain selain Allah dan berhukum bukan kepada hukum Allah. Seseorang yang berbuat syirik berarti dia telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri, sebab orang yang berbuat syirik telah menempatkan dirinya sebagai hamba dan budak bagi manusia sesamanya, atau mungkin makhluk lain yang boleh jadi derajatnya lebih rendah dari dirinya, padahal Allah telah menciptakan dirinya dalam keadaan yang merdeka, bebas dari penghambaan dan perbudakan dari siapapun sesama makhluknya. Syirik juga merupakan tindak kezaliman terhadap pihak lain, dalam hal ini adalah Allah. Seorang yang berbuat syirik berarti dia telah memberikan hak penyembahan kepada selain Allah yang sebenarnya tidak berhak, karena Allah lah satu-satunya yang mempunyai hak untuk disembah. Iya, yang kedua tadi, bahwasanya syirik merupakan sarang khurafat dan kebatilan yang membuat manusia kemudian terperangkap dalam khurafat-khurafat dan meremehkan sebab-sebab kauni untuk mewujudkan apa yang mesti dia kejar. Contoh, sekolah mau ujian, ya sebab kauninya belajar yang bagus sehingga dia bisa menguasai dan memahami dengan benar, sehingga harapannya bisa mengerjakan soal ujian dengan gampang. Khurafat, dia datang ke dukun supaya dikasih jimat yang bisa membuat dia tepat di dalam mengerjakan soal-soal yang ada merdukun. Pengen kaya, sebab kauninya mestinya kerja keras, kemudian mengumpulkan keuntungan yang banyak. Bagaimana dia yaitu merancang program yang bisa mendatangkan untung yang berlipat. Itu semuanya berkaitan dengan sebab-sebab kauni yang diajarkan Allah kepada kita sekalian. Ini enggak ngingut tuyul atau datang ke tempat-tempat keramat melakukan ritual-ritual, sampai apa, walaupun ritual zina, tukar-tukaran istri. Ini semuanya termasuk diantara khurafat-khurafat yang membuat mereka rusak-rusak, meninggalkan sebab kauni, melakukan perbuatan yang haram, kemudian membangun angan-angan kosong. Ini semuanya menjadi merusak kehidupan. Makanya syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan. Manusia akan tenggelam dalam berbagai macam kebatilan-kebatilan. Yang ketiga, asyirku dhulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Makna zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau tidak pada tempatnya. Zalim. Memperlakukan orang tua tidak sebagaimana kedudukan orang tua. Zalim. Memperlakukan anak tanpa ada pertanggungjawaban dia sebagai orang tua terhadap anak. Zalim. Memperlakukan istri tidak dia wujudkan kehidupan sebagaimana suami istri, dia zalim. Dan menahan haknya orang, zalim. Merampas haknya orang, zalim. Artinya zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adil, lawannya adalah adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seagung keadilan adalah tauhid. Dan sezalim-zalim kezaliman adalah syirik. Asyirku zulmun azim, zulmun lil haqiqah. Yaitu zalim yang hakiki, betul-betul zalim. Lianna aqdamal haqa'iq, alla ilaha illallah, wala rabba ghairah, wala hukma siwa. Hakikat yang paling agung itu adalah tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sembahyang hak kecuali Allah Ta'ala. Wala rabba ghairuh, dan tidak ada rob selain Allah Ta'ala. Wala hukma siwah, dan tidak ada hukum kecuali hukum Allah Ta'ala. Akan tapi, walakin al-musyrik ittakhadha ghairallahi ilahan wabtagha ghairahu hukman. Akan tapi orang-orang musyrik telah menjadikan Allah sebagai ilah yang disembah dan mencari hukum selain dengan hukum Allah Ta'ala. Ini zalim. Wa syirku dhulmun li nafsi, Dan sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman kepada diri sendiri. Kenapa? Li'anna syirka atau li'annal musyrika ja'ala nafsahu abdan li makhlukin mithli. Karena sungguhnya syirik itu atau orang yang musyrik telah menjadikan dirinya itu hamba bagi makhluk semisal dia, atau bahkan mengabaikan diri kepada makhluk yang lebih rendah dari dia. Manusia nyembah manusia semisal dengan dia disembah. Manusia nyembah kudel yang lebih rendah dari dia disembah. Manusia nyembah jin, jin lebih rendah dari manusia disembah. Sehingga syirik menzalimi diri sendiri karena dia telah menenggelamkan dirinya dalam kehinaan yang telah dimuliakan Allah Ta'ala. Dia hinakan dirinya di hadapan makhluk yang sungguhnya dia adalah hamba yang lebih mulia daripada makhluk itu. Au dunahu, atau bahkan dia menghamba kepada makhluk yang lebih rendah kedudukannya. Waqad khalaqahullahu hurran, Allah menciptakan manusia itu hur, merdeka. Artinya merdeka dari perbudakan makhluk yang lainnya. Ah, ketika dia musyrik, dia menghambakan diri kepada makhluk, maka dia telah menzalimi diri sendiri karena dia memperbudakkan diri kepada yang bukan tuan sebenarnya. Maka zalim yang demikian. Wal musyrik bil mali ghairi, musyrik juga merupakan kezaliman kepada yang lainnya. Kenapa? Li'anna man asyraka billah ghairahu faqad zalamahu haitsu aqtahu minal haqqi ma laysa lah. Demikian juga syirik zalim kepada yang lainnya karena orang yang menyekutukan Allah, dia telah menzalimi orang lain. Orang menyekutukan Allah dengan selainnya, dia telah menzalimi Allah yang Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak disembah, sedangkan selain Allah tidak berhak disembah. Dia telah memberikan haknya Allah kepada makhluk, sehingga dia menzalimi Allah karena telah merampas haknya Allah, dia berikan kepada selain Allah Ta'ala. Maka dia zalim kepada Allah, dan zalim kepada Allah adalah sebesar-besar kezaliman. Yang keempat, syirik menjadi sumber segala ketakutan dan kebimbangan. Hal itu bisa terjadi karena orang yang akalnya telah siap menerima adanya berbagai macam khurafat dan ketahayulan, serta mempercayai cerita-cerita batil akan selalu diliputi rasa ketakutan dari berbagai arah, karena dia telah menyandarkan dirinya kepada banyak Tuhan, sementara Tuhan-Tuhan yang dia jadikan sandaran itu adalah makhluk yang lemah, yang jelas-jelas tidak akan mampu memberi solusi apapun, apakah memberinya kebaikan ataupun menolak mara bahaya darinya. Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat yang penuh dengan kesyirikan, biasanya keputusasaan dan kecemasan menjadi hal yang lumrah dan banyak terjadi. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya akan kami masukkan ke dalam hati orang kafir itu rasa takut, disebabkan mereka telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak memberikan keterangan tentang hal itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah tempat tinggal yang layak bagi orang-orang zalim. Ya. Yang keempat, asyirku masdarul makhawfif wal awham. Syirik itu masdarul makhawif, sumber ketakutan dan sumber kecemasan. Sesungguhnya fa innal ladzi yaqbalu aqluhu al-khurafat wa yusaddiqu al-abatil yusbihu khaifan min jihati syatta. Sesungguhnya orang-orang yang mereka akalnya menerima khurafat dan membenarkan kebatilan, jadilah dia itu orang yang penakut dari segala sisi, dari berbagai sisi. Li'annahu iqtamada ala iddati al-alihah, karena sungguhnya dia telah menyandarkan diri kepada banyak sesembahan, yang semua sembahan itu sungguhnya kulluha ajizah anjal bin naf'i wa daf'i dhar an nafsiha. Karena sungguhnya sembahan yang mereka sembah itu lemah, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudharat dari dirinya. Walihada yantasiru fi jawi syirki atasya'um waru'ab min ghairi sababi dhahir. Oleh karena itulah di masyarakat yang tersebar kesyirikan, maka di sana akan ini tersebar tasya'um, rasa pesimis, waru'ab dan rasa takut, min ghairi sababin dhahir, tanpa sebab yang jelas. Contoh khurafat-khurafat umpamanya omik pencerai gagak wais teratapan sopo sing mati, akhirnya keluarganya teratapan terus. Kemudian juga umpamanya lagi naik mobil nabrak kucing, waduh celaka, sehingga teratapan terus. Nabrak sapi dengan nabrak kucing, walaupun gede sapi, deg-degan nabrak kucing. Karena ada khurafatnya sendiri. Kemudian bulan suro kawin teratapan terus, karena ada khurafat yaitu sial kawin di bulan suro. Dan seterusnya, sehingga khurafat-khurafat itu banyak membuat dia gelisah hidupnya. Lain dengan ahli tauhid yang senantiasa menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah Allah katakan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'bah bima asraku billah malam yunazil bi sultanan wa ma'wahumun nar wa bisa maswad dhalimin. Akan kami letakkan di hatinya orang-orang kafir itu ketakutan disebabkan mereka menyekutukan Allah. Apa yang tidak pernah Allah turunkan keterangannya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatan syirik. Wa ma'wahumun nar, dan tempat tinggal mereka neraka. Wa bi'sa maswad dhalimin, dan sungguh amat buruklah tempat tinggalnya orang-orang yang zalim. Seburuk-buruk tempat tinggalnya orang zalim adalah neraka jahanam. Yang syirik sumber rasa takut, sumber kecemasan, sehingga hatinya dipermainkan oleh berbagai macam kekeramatan-kekeramatan yang macam-macam. Beda dengan ahli tauhid, tenang, los, semuanya kembalikan kepada Allah, selesai. Karena yang paling dia yakini keramat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tawakal maka dia hilangkan semua kegelisahan. Kegelisahan yang sering meliputi orang-orang yang terkena tatayur. Ahli tauhid dia pasrahkan kepada Allah, tenang. Demikian juga orang yang main perbintangan. Bintang ini ora cocok. Padahal sudah ngincernya, sudah ngecimnya itu sudah betul-betul ngiler. Kemudian dilihat bintang-bintang kali kelahirannya, bintangnya enggak cocok. Kalau dilanjutkan bisa berantakan rumah tangganya. Akhirnya khurafat-khurafat itu menggelisahkan segala macam. Bintangnya apalagi gini, bakat melarat. Akhirnya cemas sampai saklawase dia selalu terpaut dengan keyakinan khurafat tersebut. Ini semuanya akan menjadikan seorang hidupnya itu yakni diwarnai dengan segala macam kecemasan-kecemasan. Beda dengan ahli tauhid yang betul-betul hatinya akan tenang dengan mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kelima, yang kelima, syirik membuat orang malas berusaha. Hal itu dikarenakan syirik membuat para pelakunya memasrahkan dan menyandarkan dirinya kepada para maklar yang dipercaya mendeskan urusannya, sehingga mereka pun meninggalkan usaha-usaha yang perlu dilakukan. Malah dia akan asyik bergemilang dengan perbuatan dosa, karena mereka pun berkeyakinan bahwa para maklarnya itu akan memberinya pertolongan dan pembelaan di hadapan Allah. Inilah yang menjadi keyakinan orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Allah berfirman menerangkan sikap perilaku mereka, dan mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang sebenarnya tidak mampu sedikit pun menolak para bahaya dari mereka maupun memberi kemanfaatan. Mereka berkata, mereka inilah para penolong dan pembela kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak dia ketahui, baik di langit maupun di bumi, maha suci dan maha tinggi Allah dari segala apa yang mereka perbuatkan itu. Quran Surah Yunus ayat 18. Orang-orang Nasrani yang banyak melakukan perbuatan dosa itu beranggapan bahwa perbuatan dosanya itu telah terhapus dengan disalibnya Al-Masih. Itu menurut anggapan batil mereka. Banyak juga kaum muslimin yang meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang muslim dan melakukan perbuatan dosa lantaran mengandalkan syafaat Rasulullah SAW untuk bisa masuk surga. Padahal Rasulullah SAW sendiri kepada anak putrinya berkata, wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah harta kepadaku sesukamu, tapi aku tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk memberimu syafaat di hadapan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Kelima, ikhwan, di antara dampak syirik adalah asyirku yu'attilul amal an-nafi. Syirik itu akan membuat orang mengosongkan amal yang bermanfaat. Menyanyiakan amal. Akhirnya menjadi orang yang malas. Kenapa? Li'annahu yu'allimu atba'ahu al-i'timad al-wasail, al-wasata wa syufa'a. Karena syirik itu mengajarkan kepada pelakunya, ini kepada pengikut syirik, bersandar kepada wasata. Syirik itu dia akan bersandar kepada siapa? Kepada perantara. Sehingga fayatrukunal amal saleh, dia meninggalkan amal saleh. Wa yartaqibuna dzunub, dan dia pun bergelimang dengan dosa. Mu'taqidina anna haula sayasfa'una lahum indallah, dengan keyakinan bahwa mereka nanti akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara yang ada pada orang-orang musyrikin. Akhirnya tidak ada semangat untuk beramal yang betul-betul akan membuat mereka mulia yang sebenarnya. Bahkan mengejek kepada Islam. Kalau agamaku enak, pokok itu suami wis ditebus kabeh. Dadi wis ora patek mikir, ora mikir macam-macam. Nek agamamu nabine wis cek didongake terus rung kalau selamat. Sehingga dianggapnya dia sudah diurusi urusan sang penebus. Islam mengajarkan kita ini adalah orang yang mesti kerja dan kerja, beramal dan beramal. Kalau pengen dapat gaji yang besar, kerjanya yang bagus, yang berkualitas. Ini sesungguhnya paling logis. sehingga pendapatan sesuai dengan itu kerja dia. Orang yang paling berkualitas kerjanya dan paling pintar mengatur strategi kerjanya, dia paling mendapatkan kesempatan, mendapatkan untung yang paling besar. Dan itu yang merupakan fitrah manusia. Syirik mengajarkan tidak seperti itu, sehingga syirik justru menghindarkan dia dari memiliki semangat beramal, karena menyandarkan kepada para wasata, para perantara. Wahada i'tiqadul Arab qabla al-Islam alladzina qala Allah minhu fihim. Keyakinan seperti inilah yang ada pada orang Arab sebelum Islam, yang Allah menyebutkan tentang mereka itu, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syufa'una indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Orang-orang musyrikin, mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa menolak madharat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Mereka sesungguhnya tahu yang mereka sembah itu tidak bisa menolak madharat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula syufa'una indallah. Mereka lah para pembela kami di hadapan Allah Ta'ala, yang akan menyelesaikan urusan kami di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga intinya dia pokoknya bereskan urusannya dengan syufa'a, dengan para perantara itu, nanti urusan dia dengan Allah beres. Sehingga akhirnya dia pun tidak memiliki semangat untuk beramal yang bisa membebaskan nasib dia di sisi Allah Ta'ala. Katakan, ya Rasulullah SAW, apakah kalian memberitahukan kepada Allah apa yang tidak dia ketahui di langit dan di bumi, sedangkan Allah mengetahui segala-galanya? Seakan-akan Allah tidak mengetahui sesuatu, sehingga dia khabarkan tentang para syufa'a yang akan memberikan pembelaan kepada mereka di hadapan Allah, yang Allah telah menganggap mereka membuat kedustaan atas nama Allah dengan mengatakan, dengan meyakini adanya syufa'a, perantara untuk menghadap Allah Ta'ala. Maksudnya Allah dan Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa haula an-nasara, lihatlah orang-orang Nasrani di antaranya. Alladzina ya'maluna al-munkara mu'taqidina anna al-masiha qad kaffara anhum al-khataya hina suliba bisa'mihim. Lihat orang Nasrani, orang-orang yang mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran dengan keyakinan Al-Masih telah menghapuskan dosa-dosa mereka ketika disalib. Itulah sangkaan orang-orang Nasrani. Sehingga mau rusak-rusakan, dosanya sudah ditebus. Pokoknya jadi Nasrani, dia akan masuk surga tanpa dia perhitungan dengan dosa yang dia lakukan. Akhirnya yang menjadi wakil-wakil Tuhan di muka bumi, para pendeta, mengadakan surat penebus dosa. Habis zina membawa duit sak yuto wis lebur, rong yuto hadi. Akhirnya menjadi aset bisnis bagi para ini pemangku agama, memakan harta manusia dengan cara yang batil, sehingga menjadi kerusakan pemikiran dan muamalah tersendiri dalam kehidupan. Wa ba'dul muslimin yatrukuna al-wajibat wa yaf'aluna al-muharramat wa yataqiduna ala syafa'ati rasulihim liduhulihim al-jannah. Muslimin, sebagian mereka meninggalkan kewajiban melakukan muharramat dengan bersandar kepada syafaatnya Rasulullah SAW yang pasti akan masuk surga. Ma'anna rasulahum al-kirim yaqulu li binni li libnatihi Fatimah Yang Nabi sendiri mengatakan pada Fatimah putrinya, ya Fatimah bintang Muhammad, salini min mali masyikti. Wahai Fatimah, silakan Anda minta kepada kuarta semaumu. La ughni anki minallahi syai'an, kelak di akhirat tidak bisa bermanfaat bagi Anda. Tebuslah diri Anda sendiri untuk menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena aku enggak bisa bermanfaat lagi bagi engkau di akhirat. Artinya Nabi mengajarkan muslim kalau pengen selamat beramal, kerja, kerja, amal, amal. Sehingga Islam mengajarkan adalah bagaimana kita memiliki yakni amal untuk bisa menebus kesulitan kita di hadapan kelak, sehingga dibuat etos kerjanya atau etos beramalnya tinggi. Karena prestasi dia berdasarkan dengan amal yang dia lakukan, sehingga tidak terkuasai khurafat-khurafat sebagaimana arah-arah musyrik, sehingga tidak mempedulikan amal yang mereka lakukan karena mengandalkan kepada syufa'a. Nomor 6. Yang keenam di antara bahaya dan kerusakan syirik adalah asyirku sababu al-khulud finnar. Syirik merupakan sebab kekalnya seorang di dalam neraka. Wasyirku sababu li dhiya'i fid dunya wal adab al-mu'abbad fil akhirah. Syirik itu merupakan sebab sia-sianya kehidupan di dunia. Di dunia kacau balau, ruwet orang yang kehidupannya dipenuhi dengan perbuatan syirik. Hidupnya enggak tenang, enggak tenteram, penuh dengan khurafat-khurafat. Dan di akhirat kelak dia akan diazab selamanya, kekal di neraka. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sungguhnya orang menyekutukan Allah, dia akan Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wa'un nar, dan tempat tinggalnya neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan orang zalim yaitu orang musyrik itu tidak ada penolong. Diharamkan dari surga, sama sekali tidak mengicipi surga. Total dia tidak akan masuk surga. Amal dia kayak apapun, syiriknya itu menghancurkan semua amal kebaikan dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Faman mata wa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang dia mati sedangkan dia menyeru selain Allah, menyembah selain Allah, meminta kepada Allah, dia musyrik, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, dan maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ketujuh. Syirik yufarriqul ummah, syirik itu akan memecah belah umat. Wala takunu minal musyrikin, kamu jangan seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang mereka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan dia bangga dengan golongannya. Musyrikin sesembahnya banyak, sehingga dia akan berpecah-pecah. Dan itulah wataknya orang musyrik. Kita dilarang oleh Allah mengikuti modelnya orang-orang musyrik. Kita ini sesembahnya satu, Qur'annya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Jangan seperti orang musyrik. Ahlul bidah dikatakan oleh para ulama dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Dan orang yang mengekor hawa nafsu bisa masuk ranah penyembahan kepada hawa nafsu. maka dia telah menyekutukan Allah dengan hawa nafsu. Sehingga bid'ah ini sebab terbesar terpecah-pecahnya umat menjadi bergolong-golong sesuai dengan hawa nafsu mereka masing-masing. Sehingga membuat aliran pemikiran sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Tarekat Sufiyah menyisikan banyak cabang-cabang tarekat masing-masing punya pemikiran sendiri dalam beragama. Firqatul Dhalah juga demikian punya prinsip sendiri-sendiri dalam beragama. Kemudian syaitan menghiasi itu semuanya adalah kebenaran dan kebaikan. Lalu ketika ahlul haq, ahli tauhid yang ingin mempertahankan kebenaran tidak mau bersatu dengan ahli bid'ah yang rusak-rusakan kayak gitu tadi itu, justru ahli tauhid dianggap pemecah belah umat. Jadilah terbalik-balik, yang pemecah belah ya ini menjadi kelompok-kelompok karena bid'ah dan ya ini hawa nafsunya itu dianggapnya adalah mereka orang yang paling toleran dan bisa bersatu. Tapi ahli tauhid yang tidak mau menyatu dengan mereka dianggap pemecah belah umat karena tidak mau diajak bersatu. Sehingga sudah menjadi ruwet masalahnya itu. Ahlu sunnah, ahli tauhid, walaknya itu kepada al-haq. Tidak bisa harus bersatu dengan al-batil, enggak bisa. Karena sungguhnya mereka sendiri persatuannya persatuan penampakan zahir. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka itu bersatu padahal mereka itu centang perenang hatinya. Hanya persatuan sesaat karena sedang ada kepentingan. Sedang ada kepentingan. Ketika nanti sudah tidak ada kepentingan di antara mereka, mereka pun juga akan ini tarung sendiri-sendiri kalau mereka bicara dengan prinsip mereka masing-masing. Yang ke terakhir, khulasah. Kesimpulan. Dari pembicaraan di muka jelas bagi kita bahwa syirik adalah kejahatan agung yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Kita harus bersih dari segala dosa, dari segala noda kesyirikan. Kita juga harus senantiasa waspada jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Karena syirik adalah termasuk dosa besar, juga karena syirik mampu menghapus pahala amalan baik seseorang. Meskipun amalan tersebut sebenarnya bermanfaat untuk kepentingan umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, tetapi kami jadikan amal-amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Ya. Kesimpulannya ikhwan, inna kullal fusul al-taqaddimah. Sesungguhnya semua pembahasan di depan, poin-poin 1 sampai 7 itu tawaddihu wuduhan taman, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya anna syirka aqdamu amrin yajibul ihtiras minhu wa tarafu anhu, memberikan penjelasan kepada kita sejelas-jelasnya bahwa syirik itu perkara terbesar yang wajib kita hindari dan wajib kita angkat, kita tolak, kita buang sejauh-jauhnya. Wal khauf minat tawarrud fihi, dan hendaknya ada kekhawatiran kalau kita terjerumus dalam kesyirikan. Li'annahu a'dhamu dzunub, karena syirik itu sebesar-besar dosa. Wali'annahu yuhbitu kullama ya'maluhu al-abdu min a'malin salihah, dan syirik itu akan membatalkan, menghancurkan semua amal kebaikan yang dilakukan oleh para hamba. Qad yakunu minha naf'un lil ummah, yang sesungguhnya di antara amalannya orang musyrik itu ada yang bermanfaat untuk umat. Wa khidmatun lil insaniyah, dan amalannya bermanfaat untuk kemanusiaan, khidmatnya kepada kemanusiaan. Tapi semua amal mereka menjadi hancur karena syirik yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Semua amalnya para musyrikin, manusia semuanya akan Allah hadapi. Lalu amal-amal musyrikin akan Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan tidak ada manfaatnya lagi. Demikian ikhwan, di antara bahaya syirik dan kerusakannya, syirik akan menghinakan manusia, menjatuhkan martabat manusia serendah-rendahnya, lebih rendah daripada binatang. Kemudian syirik sarang khurafat dan kebatilan, sehingga banyak membuat masyarakat cemas dan galau dengan berbagai macam khurafat-khurafat syirik tersebut. Syirik dolim yang paling besar, syirik adalah sumber ketakutan dan kecemasan manusia. Syirik, dia akan membatalkan banyak amal baik, menghilangkan, mengosongkan manusia dari amal-amal yang bermanfaat, menuju kepada ini kemalasan, penyandaran kepada usata atau perantara. Dan syirik akan mengekalkan di neraka, syirik juga memecah belah umat, sehingga ini semuanya merupakan kejahatan-kejahatan syirik, kerusakannya yang mesti kita waspada dan betul-betul membersihkan diri dari perbuatan syirik. Dan tidak ada cara lain untuk bisa membersihkan diri kecuali dengan mempelajari secara tafsir, mempelajari dengan cara mendetail. Kalau kita tidak belajar, tidak mungkin kita akan bisa menghindarkan dari perbuatan syirik tersebut. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.